Kita kembali bergoyang bersama Ramayana, bersama Kompak dan juga ada DJ Lighting untuk Anda Sampang. Kita simak bareng-bareng kehadiran dari Lilin Herlina Adela. Selamat malam semuanya. Lebih kompak lagi, bisa gak tangannya diangkat ke atas, ke kanan dan ke kiri semuanya. Hantai bina beri, nihi sakiti iri bina kewai judi mirai. Kerja seja tak teruho, jahingi tu putisiho. Terima kasih banyak. Semuanya nyanyi yuk. Kyu kitu hiho, abetum hiho. Sindegi, abetum hiho. Shalabi, meradurdegi. Meri asyuki. Baikkan tangan yang bisa nyanyi, ikutin kita nyanyi ya. Tepuk tangannya mana, koncok-koncokku, rerek semua.